Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khairatina 'azzakumullah. Begitu pula di dalam perkara dakwah ilallah, juga dituntut kejujuran, sidqun fid dakwah, jujur dalam perkara dakwah apabila dakwah yang dia lakukan adalah dakwah yang dibangun di atas dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dakwah yang mengajak umat manusia kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dakwah yang dibangun di atas ilmu, di atas basirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Dakwah yang dibangun di atas dasar keikhlasan, mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah, tujuannya untuk menyeru orang lain kepada Allah, kembali kepada Allah, menyeru orang lain kembali kepada perkara-perkara kebaikan, menyeru orang lain ke jalan Allah azza wajalla. Dakwahnya bukan dalam rangka untuk mencari pengikut. Dakwahnya bukan dalam rangka untuk ketenaran atau kemasyhuran. Dakwahnya juga bukan dalam rangka untuk mencari perkara-perkara duniawi. Itu sidqun fid dakwah. Barang siapa yang dakwahnya di atas poin-poin tadi dan dia wujudkan dalam kenyataan dakwahnya, dikatakan shadiqun fi da'watihi. Jujur dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Tetapi kalau kemudian ada yang berdakwah kepada Allah zahirnya, tapi ternyata niatan dia adalah untuk mencari pengikut, buktinya kalau yang datang sedikit enggak mau, buktinya kalau yang datang ngantuk semua jadi males, hah? Ini dusta dalam dakwahnya. Atau dia jadikan dakwah ini sebagai alat komoditi mencari dunia. Kemudian dikenal dengan istilah dakwah taimen. Gitu ya. Berdakwah untuk mencari dunia pasang tarif. Sekali tampil 50 juta. Sekali tampil sekian juta. Sekali tampil sekian juta. Itu di luar akomodasi, transportasi, dan segala macamnya. Sebagaimana yang ada pada para da'i-da'i di tengah-tengah masyarakat kita yang masuk dalam kerangka dakwah taiman tadi. Dusta dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. Atau mengajak umat manusia bukan kepada Allah, bukan kepada Islam, bukan kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Dusta dalam dakwah. Mengajak umat manusia kepada kelompoknya, kepada partainya, kepada sektenya, kepada tokoh-tokoh pendirinya, kepada apalagi perkara-perkara yang menyimpang, mendakwahkan tasawuf sufiyah, mendakwahkan hizbiyah. Itu semua adalah dakwah yang dusta. Kadzabun fi dakwah. Para pendusta-pendusta dalam perkara dakwah, dan mereka merusak. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dakwah. Dan membuat kerusakan di tengah-tengah ummah. jujur dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah, shidqun fit tarbiyah. Kejujuran di dalam mentarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang prinsip tarbiyatul aulad. Disebutkan di at-tahrim, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga di sini meliputi istri dan meliputi anak-anak. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita umat yang beriman untuk menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Itu dengan tarbiyah Islamiyah. Adibuhum wa'allimuhum al-adab al-Islamiyah. Ajari mereka adab. Ajari mereka ilmu tentang adab-adab syar'i. Ajari mereka agama Allah yang mulia ini. Ajari mereka din, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Diajari perkara-perkara kebaikan, tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah. Targetnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamat dari api neraka. Itu jujur dalam tarbiyah. Maka dia akan memilih dan memilah dari semua lembaga-lembaga tarbiyah yang ada, lembaga tarbiyah yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariah, yang betul-betul mengajarkan kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, tarbiyah Islamiyah sahihah. Tarbiyah Islam yang sahih, yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang mengajarkan Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ada shadiqun fit tarbiyah. Kalau ternyata yang diajarkan itu ialah pemahaman tasawuf dalam akhlaknya, kadzdzab, pendusta dalam tarbiyahnya. Kalau ternyata yang diajarkan adalah ilmu kalam wal falsafah, kadzdzab dalam tarbiyahnya. Kalau yang diajarkan adalah demokrasi, oh, demokrasi kufur barakallahu fikum, kadzdzab dalam tarbiyahnya. Atau yang diajarkan semata-mata urusan duniawi dengan tanpa memikirkan urusan ukhrawi, kadzdzab fi tarbiyatih, pendusta dalam tarbiyah. Makanya fanatina azakumullah, sebagai orang-orang tua, terutama sebagai para pendidik, terutama yang memiliki lembaga tarbiyah, dituntut as-sidqu fit tarbiyah, kejujuran dalam tarbiyahnya, dalam pendidikannya. Targetnya bukan mendapatkan gelar. Targetnya bukan mendapatkan titel. Targetnya bukan kemapanan hidup dunia. Tapi targetnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nar, menyelamatkan anak-anak kita dan keluarga kita tidak di neraka barakallahu fikum. Itu dengan pelajaran agama, tarbiyah Islamiyah sahihah di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau ada orang yang mengaku jujur dalam mentarbiyah anak tetapi masih kepikiran dengan masa depan dunia anaknya. Kalau anak saya ditaruh di pondok terus, makan apa anak saya ini? Mau jadi apa anak saya nanti? Tidak mengerti tentang urusan dunia, hidupnya bagaimana nanti? Sengsara, masa depannya suram. Dusta dalam tarbiyahmu. Allah memberikan target, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamat dari api neraka. Yang kamu pikirkan, selamat dari kemiskinan. Urusan rezeki, banyak sedang sedikit, kaya sedang-sedang kayanya, miskin sangat miskin, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Selesai. Yang namanya al-arzaq, maksumah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. tidak akan berkurang dengan berkurangnya kamu mencarinya. Tidak akan bertambah dengan bertambahnya kamu mencarinya. Maka yang kita ajarkan bukan ku anfusakum wa ahlikum fakra, bukan jaga diri kamu dan keluarga kamu dari kefakiran, tapi dari neraka narok. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang mengaku jujur dalam tarbiyahnya, bahkan mengaku sebagai tarbiyah sunniyah salafiyah, ternyata yang menjadi para pengajar-pengajar dalam lembaga pendidikannya orang-orang yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, tidak jelas bagaimana akhlaknya, dusta dalam tarbiyah dia. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin menyatakan dalam ucapan yang masyhur, prinsip Ahlu Sunnah dalam talaqqi ilmu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Enggak sembarang orang. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya Al-Kifayah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Perhatikan agamamu, sesungguhnya agama kamu darah dan dagingmu. Lihat dari siapa kamu mengambilmu agama ini. Ambil dari orang-orang istiqamah di atas sunnah, dan jangan kamu ambil dari orang-orang yang menyimpang. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, dia menyatakan, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihim wa yanzuruna ila ahli al-bid'ati fala ya'khuduna min ahadithihim. Dulu para sahabat, manusia pada masa lalu, para sahabat tidak pernah bertanya tentang sanad. Tetapi ketika terjadi yang namanya fitnah, muncul berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang, maka mereka mengatakan, samulana rijalakum, sebutkan nama rawi kalian. Siapa rawi kalian? Maka mereka melihat kepada ahlu sunnati wal jamaah, diambil hadisnya, diambil ilmu dari mereka. Dan mereka melihat kepada ahlul bid'ah, dan tidak diambil ilmu dari mereka. Selektivitas dalam tarbiyah. Sehingga kalau kemudian dalam lembaga pendidikan yang mengajar itu bukan ahlu sunnah, bukan salafiyin, orang-orang yang masbuhin, tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, apalagi gaduh-gaduh, itu dusta dalam tarbiyahnya. Tidak jujur dalam tarbiyah dia, barakallahu fikum. Apalagi muatan-muatan tarbiyahnya dijejali, disesaki dengan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar. Pelajaran tasawuf, pelajaran perbandingan agama, pelajaran ilmu filsafat, ilmu kalam, pelajaran demokrasi, pelajaran yang lain-lainnya yang perkara-perkara yang kufur atau syirik, minimalnya bid'ah atau mungkar. Maka itu semuanya menunjukkan dusta dalam tarbiyahnya. Walaupun dia mengaku kesana kemali tarbiyah Islamiyah, tarbiyah sunniyah, tarbiyah salafiyah, kadzabun fi tarbiyatihim. Dusta dalam pengakuannya. Yang namanya jujur, teorinya benar sesuai dengan tarbiyah Islamiyah sahihah, dan betul-betul real, nyata diwujudkan dalam tarbiyah mereka sehari-hari. Naam, sidqun fit tarbiyah. Sehingga bukan perkara yang mudah, barakallahu fikum, mewujudkan dan mengamalkan sikap jujur. Dikatakan jujur itu merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat agung, barakallahu fikum. Tidak semudah yang antum bayangkan. Begitu pula ikhwan fillah azzaakumullah, sidqun indal fitan, sikap jujur ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, harus dituntut jujur dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Di antara bukti kejujuran orang dalam menghadapi semua fitnah, apapun bentuknya, ialah al-iqbal al-ibadah. Menyibukkan diri beribadah kepada Allah dengan segenap makna ibadah. Semua ucapan, perbuatan, lahir, batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat talabul ilminya, itu ibadah. Semakin semangat beramalnya, itu ibadah. Semakin semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrubnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu ibadah. Salatnya, baca Qur'annya, dakwahnya, semuanya dari perkara-perkara ibadah. Sibuk dengan ibadah. Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim, dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, al-ibadatu fil haraj kehijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, penuh dengan peperangan, pembunuhan dan semisalnya, itu seperti berhijrah kepadaku, kata Rasul. Pahalanya seperti pahala hijrah dari Mekah ke Madinah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sangat besar. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasul menyatakan, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya. Hendaklah kamu bersegera beramal, bergegas beramal soleh sebelum adanya fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi orang mukmin, sorenya telah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal. Dianjurkan untuk bergegas beramal soleh di masa-masa fitnah. Semakin mencekam fitnahnya, semakin dahsyat fitnahnya, semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan segenap mana ibadah yang ada. Di antara bukti jujurnya kita ketika muncul berbagai macam fitnah ialah barakallahu fikum at-tamassuk bi gharzil ulama, berpegang teguh dengan tali kekang para ulama. Pegang itu para ulama. Yang dimaukan adalah ulama sunnah, ulama ar-rabbaniyun dari kalangan ahlu sunnah salafiyin. Dipegangi baik-baik mereka itu. Itulah yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kenapa, kata Allah, ketika datang kepada mereka berita yang menakutkan atau berita yang aman, kenapa langsung mereka siarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan itu semua kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Di sini yang dimaukan para ulama. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada para ulama, niscaya perkara-perkara tadi akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbatnya dari kalangan para ulama. Allah menghardik, Allah memberikan teguran kepada kaum muslimin yang dengan mudahnya menyampaikan khabar, menyiarkan berita dengan tanpa merujuk kepada para ulama dan dikasih bimbingan adab dalam semua perkara-perkara. Harus kembali kepada ulamanya, kembali kepada Rasul, para sunnah, dan kembali kepada para ulamanya, ulil amri minhum. Igharzil ulama. Dan yang dimaukan dengan para ulama di sini, khonafitin azakumullah, adalah para ulama yang ma'rufin bisabati indal fitan. Ulama yang dikenal tegarnya, kegigihannya, keteguhannya ketika muncul berbagai macam fitnah. Perlu difahami khonawitin azakumullah, ulama itu banyak. Tetapi yang dikenal tegar dan kokoh dalam menghadapi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, dihitung dengan jari. Pada masa sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa-masa sepeninggalnya Rasul, kita semua mengetahui dalam sejarah banyak orang-orang yang murtad dari agamanya, banyak orang-orang yang tidak mau lagi menyerahkan zakatnya. Dua kasus. Barakallahu fikum. Dalam menghadapi fitnah semacam ini, Allah tabaraka wa taala meneguhkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Langkah yang diambil oleh beliau radhiyallahu an ditentang oleh banyak para sahabat yang lainnya. Di antaranya beliau lakukan ialah memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu an yang sudah ditetapkan oleh Rasul semasa hidupnya, perang melawan Romawi, tertahan dikarenakan ada khabar Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang diambil sahabat Abu Bakar, berangkat, aku tidak akan pernah menggagalkan rencana yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Yang lainnya bimbang. Abu Bakar bagaimana kondisi negara sedang carut marut, Rasul baru meninggal dunia, goncang labil wawa gimana? Berangkat, kata beliau. Sungguh demi Allah, kalau seandainya anjing-anjing di kota Madinah ini mereka menggigit kaki-kaki Ummahatul Mukminin, aku tidak akan menggagalkan rencana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berangkat. Sahabat banyak, kibar sahabat banyak, tetapi yang Allah teguhkan dalam bab tadi, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, berangkat dengan kasih keberkahan dengan keberangkatan tadi. Orang-orang yang tadinya mulai murtad dari agamanya balik lagi. Banyak yang kembali kepada Islam, barakallahu. Begitu pula ketika ada kasus banyak orang-orang yang enggak mau lagi membayar zakat, maka sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, perangi mereka. Banyak yang komplain, banyak yang enggak setuju. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, apakah mau memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dijelaskan sama Abu Bakar Siddiq, az-zakatu haqqul mal. Zakat itu adalah haknya harta. Kalau mereka tidak menunaikannya, aku akan perangi mereka. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau menyerahkan anak kambing yang dulu mereka setorkan kepada Rasul, aku akan perangi mereka. Dan dibawakan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakah, fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa fi haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Zakat hakul mal, yang tidak mengerjakannya perangi. Dengan hadis ini, maka akhirnya kemudian para sahabat mantap dengan keterangan Abu Bakar Siddiq, sepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sahabat tanya, tanyakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda yang dikenal dengan ketegasannya, ketegarannya dalam bab tadi, tidak setegar sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa yang ketiga, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kabar kematian Rasul itu betul-betul menghebohkan para sahabat. Hampir mereka tidak percaya Rasul meninggal dunia. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu wa arda sampai menyatakan beliau tidak mati. Beliau hanya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla memenuhi panggilan Rabb-nya, tidak akan kembali lagi. Sebagaimana Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipanggil oleh Rabb-nya pada miqat yang ditetapkan, akan kembali lagi. Seperti itu ya. Semuanya galau, semuanya risau, semuanya tidak bisa lagi berpikir jernih. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba dari Al-Awali, pemukiman yang tinggi di kota Madinah, Al-Awali, sampai sekarang ma'ruf dengan Al-Awali, datang masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tempat Rasul meninggal dunia. Tidak peduli dengan ucapan siapapun, langsung masuk, dibuka kain yang menutupi jasadnya Rasul, dicium keningnya dan mengatakan, sungguh demi Allah, engkau sangat bagus, tibta hayyan wa mayyita, engkau sangat bagus masa hidupmu dan masa wafatmu ya Rasulullah, engkau tidak akan mungkin dimatikan dua kali. Tuh, keluar. Ya sudah, Umarnya masih seperti itu. Sahabat Abu Bakar langsung tampil. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, dia telah mati. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah tetap maha hidup yang enggak bakal mati. Kemudian dibacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidaklah kecuali seorang rasul. Muhammad hanya seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kamu semua akan murtad dari agama kamu? Mendengarkan ayat dibacakan tadi langsung lunglai, lemes semua para sahabat. Seakan-akan belum pernah mendengar turunnya ayat ini kecuali ketika dibacakan tadi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Syahidnya barakallahu fikum, ketika ada suasana fitnah, suasana yang mencekam, tidak semua ulama tegar di atas yang diinginkan. Hanya orang tertentu yang dikuatkan, diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada merekalah kita merujuk. Contoh yang lain barakallahu fikum, pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pada masa mihnah khalqul Quran, ketika sekte Mu'tazilah berhasil menguasai pemerintahan yang ada dan menanamkan pemahaman kafir mereka, yaitu pemahaman Al-Quran adalah makhluk, menguji para ulama dan masyarakat dengan ancaman bunuh. Diuji. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, selamat. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dipenggal lehernya. Dan terjadi. Nyata. Tidak main-main. Sehingga memunculkan barakallahu fikum fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dalam kondisi fitnah yang semacam ini, karena fitnah azakumullah, banyak kaum muslimin yang termakan. Bahkan banyak pula dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, tidak berani menampilkan akidah ahlu sunnah yang sesungguhnya. Takut mati. Allah tampilkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dan beberapa gelintir ulama yang lainnya yang dengan gigihnya, dengan tegarnya memperjuangkan akidah salaf, tegas menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Disiksa, dipenjara dan segala macamnya. Tiga masa generasi kekhilafahan tegar sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan akidah ahlu sunnah dan menjatuhkan akidah Mu'tazilah. Di masa-masa fitnah tadi, kaum muslimin gerah. Mereka ingin mengkudeta penguasa yang ada. Mereka ingin mengadakan pemberontakan penguasa yang punya pemahaman Mu'tazilah tadi. Muslimin ma'ruf. Awam. Ternyata barakallahu fikum, banyak pula dari kalangan para fuqaha, ahli fiqih Baghdad dan sekitarnya juga termakan oleh suasana yang diciptakan orang-orang awam. Juga kepengin memberontak penguasa tadi, datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala menyatakan keinginan mereka mengkudeta penguasa tadi. fuqaha. Sekelas fuqaha. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, walaupun sebagai pihak yang dipenjara, disiksa, dicambuk, tidak bergeming dan melarang mereka semua untuk memberontak penguasanya. Jangan. Kokoh tegar. Barakalawikum. Ternyata sebagian mereka tidak mengindahkan ucapan Imam Ahmad. Sebagian mereka kemudian terjun dalam pemberontakan penguasa. Akhirnya terjadi yang namanya fitnah yang sangat besar ketika itu. Yang termakan sebagian fuqaha Baghdad. Tidak semua orang-orang yang punya ilmu tegar dan kokoh ketika fitnah terjadi. Barakalawikum. Hanya al-ulama ar-rabbaniyun as-sabitun. Ulama-ulama rabbani yang sabit dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang Allah teguhkan hati mereka. Kepada mereka lah kita merujuk. Dengan tanpa mengurangi hormat kita kepada para ulama yang lain. Tapi terkait dengan masalah-masalah fitnah yang menimpa umat ini, rujukan kita adalah para ulama-ulama tadi yang kokoh pendiriannya, kokoh akidahnya, kokoh manhajnya, kokoh sikap dan mauqifnya dalam menghadapi fitnah-fitnah tadi. Kepada mereka kita merujuk. Dan setiap zaman barakallahu fikum, Allah bangkitkan ulama-ulama yang semacam ini. Di zaman kita sekarang ini, ikhwan fillah azzakumullah, Allah bangkitkan dulu semacam Syekhul Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Abu bin Hadi rahimahullah, dan para masyayikh yang lainnya. Barakallahu fikum. Muncul generasi yang setelahnya lagi, Allah tampilkan para masyayikh kibar yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Saleh As-Saleh Luhaidan, wa Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lain bersama dengan beliau yang kokoh tegar dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada. Kepada mereka kita merujuk dengan tanpa menghormati, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Barakallahu fikum. Kepada mereka kita merujuk. Naam, itu namanya shadiqun indal fitan. Jujur di dalam menghadapi fitnah yang ada. Ciri-ciri jujur yang lainnya barakallahu fikum indal fitan. Iyalah idza tabana lahul haq akhadha bihi wa tamassaka bihi. Ketika jelas bagi dia al-haq, jelas bagi dia kebenaran, dia pegangi al-haq itu kuat-kuat, dia ambil itu kuat-kuat. Barakallahu fikum. Dia tidak pedulikan siapapun, apapun yang di sekitarnya. Walaupun orang lain mencela dia, walaupun orang lain menggunjing dia, walaupun tidak disepakati oleh orang tuanya, walaupun tidak disetujui oleh familinya, walaupun yang lainnya. Al-haq adalah al-haq. Dipegangi, diambil, diamalkan dengannya. Ketika jelas bagi kita, barakallahu fikum. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, Al-Kitab wa Sunnah, dan jangan berpecah belah. Kalau sudah jelas al-haq, pegangi. Kalimat yang muncul dari para ulama'una, para immatuna, ila sahal hadith fa huwa madhhabi. Kalau sudah sahih sebuah hadis, itulah madhhab. Pegangi. Tidak ada sikap taradud, kebimbangan. Tidak ada sikap syak, waraibah, keraguan-keraguan. Mantap, ini yang hak. Dia pegangi, dia ambil, dia amalkan, dia suarakan, dia dakwahkan. Itu bentuk kejujuran dia indal fitan. Harakallahu fikum. Tidak banyak perhitungan. Wah, nanti kalau saya memegangi al-haq ini, bubar semua pondok pesantren saya. Ya apa-apa. Bubar-bubar. Ganti yang lain yang sesuai dengan al-haq. Yang penting itu adalah tamasuk bil haq. Itu shadiqun fi innal fitan barakallahu. Nanti pikir lagi, wah, kalau saya berpegangan dengan al-haq ini, kawan-kawan saya akan hilang dari saya. Saya enggak punya lagi kawan-kawan yang satu itu. Enggak bisa lagi berjumpa dengan fulan wa alan dan segala macamnya. Labas. Al-haq disikap, ditunjukkan sikap yang tegar semacam itu. Walaupun harus berkorban meninggalkan semua sahabat-sahabat lama. Insyaallah ada ganti sahabat-sahabat yang baru. Tumnya sabat indal fitan. Sidqun indal fitan, jujur dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu. Kalau kemudian terjadi yang namanya fitnah, justru tersibukkan dengan yang namanya fitnah, tidak tersibukkan dengan perkara ibadah, sibuk dengan qila wa qala, dikatakan dan mengatakan isu-isu, dusta dia dalam perkara fitnah ini. Atau justru dia termakan dalam fitnah tadi. Dusta dia dalam fitnah tadi. Barakallahu fikum. Atau dia punya banyak pertimbangan-pertimbangan yang macam-macam, yang ujung-ujungnya duniawi, tidak mau berpegangan dengan al-haq, dengan pertimbangan tendensi duniawi tadi. Dusta dia dalam perkara fitnah tadi. Ketika ada fitnah, barakallahu fikum, maka akan terjadi yang namanya tamhis, seleksi penyaringan. Orang-orang yang shadiqun, yang jujur, tersaring. Dan jumlah mereka sedikit. Saring. Yang sisanya kadzabun, para pendusta-pendusta dalam perkara fitnah-fitnah tadi. Wah, kadzab. Shadiqun indal fitan. Tidak semata-mata mengaku, tapi diwujudkan langsung real dalam kenyataan yang ada. Kokoh, tegar, teguh di atas sunnah, di atas manhaj salaf, dalam kondisi fitnah apapun yang mendera, berani menyampaikan al-haq, menampilkan al-haq, berpegang teguh dengan al-haq apapun yang terjadi. La yakhafuna fillahi lawmata la'im, tidak takut celaan siapapun ketika berjalan di jalan Allah azza wajalla. Sirkun indal fitan. Demikian seterusnya khonafuddin azzakumullah. Dalam semua aspek kehidupan kita dituntut untuk jujur. Alaikum bisidqi, wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, jujur akan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan tadi akan menghantarkan kita kepada surganya Allah azza wajalla. Harus sama lahir dan batinnya, harus sama ucapan dan perbuatannya, harus sama khabar dan kenyataannya. Dalam aplikasinya harus sama dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dan dia wujudkan secara nyata dalam kesehariannya. Ini semua ikhwan fillah azakumullah membutuhkan ilmu. Sekali lagi, memerlukan ilmu syar'i, mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, supaya kita tahu bagaimana kesesuaian masing-masing perkara dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita keseharian. Kuncinya ilmu. Setelah itu al-ikhlas. Setelah itu al-amal. Setelah itu tawakal kepada Allah azza wajalla dalam mengerjakan itu semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga penjabarannya sangat luas. Kalau menjabarkan satu per satu tidak bakal habis. Dikarenakan satuan-satuan kehidupan kita sehari-hari sangat luas, sangat panjang, lautan tak bertepi. Barakallahu fikum. Masing-masing pembahasan ada keterangan jujur dalam pembahasan tadi. Sehingga ya, kembali kepada pembahasan tadi, ya, harus semangat mengkaji ilmu agama Allah azza wajalla, semangat talabul ilm supaya tahu ilmunya, kemudian diamalkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Masya Allah, langsungan naik. apa hukum memfasilitasi ruangan atau lokasi untuk sarana mencetak foto atau yang sejenisnya? Apakah itu termasuk ta'awun dalam perkara kemaksiatan? Kalau fotonya tadi foto makhluk yang bernyawa, iya. Kalau dia tahu ruangan tadi untuk mencetak foto-foto yang bergambar makhluk yang bernyawa, maka masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan. Bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Barakallahu'alaikum. Kalau dia masih juga mempertahankan itu, menunjukkan dia kadzabun fi muamalatihi, pendusta dalam muamalah perniagaan dia. Kalau seandainya dia shadiqun, jujur, sebagai orang yang jujur pada agamanya, pada muamalahnya, dia lebih baik tidak memfasilitasi atau menyewakan itu semua dengan harga berapapun untuk perkara-perkara yang jelek tadi. Tidak sama sekali. Lebih baik dia pemasukannya sedikit tapi barokah, daripada pemasukannya besar tetapi ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Barakallahu'alaikum. Jujur itu susah, apalagi kalau sudah urusan nol tadi itu, ikhwan, rupiah tadi itu lebih susah lagi. Bayangannya di hatinya, pemasukan saya itu setahun dikontrak sama dia 5 juta lumayan lagi, apa itu bisa ganti ya 5 juta? Khawatir tidak dapat rezeki dari Allah Azza wa Jal, itu dusta dalam tawakalnya, tidak jujur dalam tawakal dia kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kamu jujur, tinggalkan, sewakan untuk perkara yang lain. Barakallahu'alaikum. Insyaallah rezeki itu lapang, rezeki itu luas. Allah Maha Kaya. Barakatuhikum. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Waduh. Apakah termasuk kejujuran ketika seorang sunni salafi mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum yang di sana diajarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama? Jelas dusta dalam tarbiyah dia kepada anak-anaknya. Assalamualaikum. Sekolah-sekolah umum, satu, terjadi padanya ikhtilat lagi perempuan. Nas Quran, nas hadith, fatwa ulama tegas menyatakan haramnya ikhtilat. Fatwa ulama kibar zaman sekarang tegas menyatakan haramnya sekolah-sekolah ikhtilat. Baik TK, SD, apalagi yang di atasnya. Di situ terjadi perkara mungkar yang sangat mengerikan. Ada pelajaran tasawufnya, mengenal tokoh-tokoh sejarah yang kebanyakan sufia, tempat-tempat bersejarah yang semuanya kebanyakan dari kalangan non-muslim, pelajaran demokrasi dan segala macamnya, mungkar. Barakallahu'alaikum. Maka ada orang yang ngaku sunni salafi tapi anaknya disekolahkan di tempat yang semacam itu. Ada gadzab fi sunniyati, pendusta dalam sunniyahnya, dalam pengakuan dia sebagai seorang sunni. Gadzab fi tarbiyatihi lil aulad, dusta dia dalam mentarbiyah anak-anaknya. Kalau ditanya ujung-ujungnya, ya zaman sekarang itu perlu ijazah ya Ustaz. Untuk apa ijazah itu? Ya supaya anak itu nanti mapan kehidupannya nanti. Dengan ijazah dia bisa ngelamar kerja sini, kerja sini, kerja situ. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa ya, Pak? Ujung-ujungnya dunia seperti yang saya terangkan tadi. Nah, khawatir masa depan anaknya itu suram dalam urusan dunia. Yang dia kejar dunia, mengorbankan agama anaknya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam ya. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya kasih gambaran, dia itu ingin mengejar. Itu ada emas permata di kotak besar, emas permata berlian di sebelah sana. Dunia ya. Tapi untuk mendapatkan yang seperti itu, dia harus ngata lagi yang lain, masuk ke dalam sungai, berenang dalam sungai. Di situ banyak buayanya, di situ banyak ular-ular besar yang berbisa, di situ banyak apa lagi ya Pak? Menyelam. Sudah dia tahu banyak orang yang mencoba untuk mendapatkan gundukan emas tadi. Banyak korban yang dimakan buaya, banyak korban dimakan ular berbisa, banyak yang mati sudah. Dia nekat membiarkan anaknya yang masih kecil tadi, ya boleh berenang. Itu boleh. Itu ada emas, banyak emas ternyata itu. Masa depan kamu akan betul-betul cerah. Itu perkara yang sudah pasti. Sudah pasti ada emasnya. Wah, saya kira orang suku Harjo bakal mencaci maki dia. Membiarkan anaknya berenang. Dia tidak tahu bagaimana cara berenangnya. Disuruh untuk mendapatkan emas tadi itu melewati sungai yang banyak buayanya, banyak ular berbisanya, banyak hewan-hewan yang mematikannya. Ayo leh. Mengorbankan anaknya untuk mendapatkan dunia tadi. Itu jelas dunianya ya. Lah ini mengorbankan agama untuk urusan dunia yang belum jelas. Tapi gitu. Dia kan gak tahu rezeki itu bagaimana. Kita gak tahu. Apakah nanti rezeki kita lancar, banyak, sedang, tidak, kita nggak tahu. Oh nanti. Belum jelas rezekinya. Emasnya belum kelihatan. Peraknya belum kelihatan. Berliannya belum kelihatan. Tapi sudah menyuruh anak-anaknya terjun ke sungai tadi. Dengan berbagai macam ancaman-ancaman tersebut. Buayanya, ularnya, ininya, itunya, dan segala macamnya. Fallahul musta'an la haula wa la quwata illa billah. Yang cerdas dan yang berakal sehat bisa berpikir dengan jernih para kalau gitu. Sebagian mereka mengatakan, ya kehidupan dunia kan butuh dokter, butuh insinyur, semuanya ulama. Siapa jadi insinyur? Siapa yang jadi dokter? Para kalau gitu. Masya Allah. Kayak nggak ada dokter di dunia ini, ya, Pak. Dokter itu di mana-mana ada. Jebolan-jebolan medis juga banyak. Ya Pak ya? Insinyur di mana-mana. Jebolan-jebolan itu juga banyak. Ulama. Apakah ada di mana-mana? Orang yang ahli agama, apakah di mana-mana? Tidak. Tidak ya Pak. Itu yang pertama. Barakallahu fiikum. Yang kedua, iya. Kita juga perlu dokter. Tapi bukan kemudian anak kita sebagai dokter. Dalam artian harus menerjang perkara-perkara yang haram menjadi dokter. Gimana caranya? Ya dokter-dokter tadi itu ya kita dakwahi. Kita dakwahi dengan dakwah salafiyah, dengan dakwah sunnah, dengan dakwah haq. Didakwahi. Begitu dokternya tadi mengenal dakwah, sudah jadi dokter sunni. Jadi dokter salafi. Dan banyak alhamdulillah di kalangan salafiyyi, di kalangan ahlus sunnah banyak dokter, mau yang spesialis jantung ada, spesialis tulangnya ada, dokter umumnya banyak. Ada. Nyatanya juga enggak ada yang mati terkait dengan masalah itu. Banyak apa namanya yang nolong pada kelas itu. Itu hanya semata-mata bayangan-bayangan kekhawatiran saja. Allahul musta'an la haula wala quwata illa billah. Sekarang ini kana binazakumullah, yang diperlukan oleh umat itu adalah orang-orang yang punya ilmu agama, yang mengerti syariat, membimbing mereka ke jalan yang benar. Dikarenakan kesyirikan di mana-mana, kekufuran di mana-mana, bid'ah di mana-mana, maksiat di mana-mana, syubhat di mana-mana, syahwat di mana-mana. Dokter banyak, semua sudah banyak. Banyak yang nganggur lagi. Barakallahu fikum. Banyak yang diperlukan sekarang adalah orang-orang yang mengerti syariat. Barakallahu fikum. Para dokter-dokter tadi yang sudah jadi dokter itu saja sudah menyesal. Sudah tua jadi profesor doktor baru ngerti agama. Nyesel saya Ustaz. Saya baru ngerti agama sudah 60 tahun sekian Ustaz. Baru ngerti agama. Saya baru ngerti tata cara wudu. Saya baru ngerti kaifiyah sholat. Saya baru ngerti agama ini. Telat saya Ustaz. Nyesel, menyesali masa lalunya. Kenapa kok enggak sejak dulu? Kalah ngerti agama kok baru sekarang. Alhamdulillah Pak, masih dikasih hidayah. Alhamdulillah masih dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jal. Waktu yang ada dipergunakan untuk mengkaji agama Allah Azza wa Jal. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Itu semua ikhwan, dikarenakan dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan, wa dha'ful tawakkul, lemahnya ketawakalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ingat baik-baik, targetnya kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Masyaallah, tabarakallah. Apa hukum seseorang yang belajar ilmu kanuragan dan kedigdayaan? Mohon keterangannya. Masyaallah. Ilmu semacam itu sepengetahuan saya tidak polos. Saya paham ya? Wajib berisi. Saya paham misalnya ya? Wajib ada isinya. Yang dimaukan dengan isi adalah harus ada bantuan makhluk halus, bantuan khodam-khodam dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Itu mesti adanya ritual-ritual yang jelas melanggar syariat, mutih dan segala macamnya. Kalau dengan unsur yang semacam itu enggak diperbolehkan. Tapi kalau semata-mata bela diri dan segala macamnya dengan tanpa isi dan segala macamnya, dengan tanpa perkara-perkara melanggar syariat, itu perkara bagus. Perkara yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jamnya mati ya. Entah itu. Kupas tuh. Anda yang sebelah sini kok ada guratan begitu. Nanti ke jam 1 kurang seperempat terus tadi. Jam 1 lebih 10 banyak. Bagaimana cara kita menghindari musik yang di situ kita diundang dalam acara walimahan saudara lebih-lebih saudara kandung yang beda prinsip? Barakallahu fikum. Yang jelas karena itu azakumullah dalam prinsip Islam tidak diperbolehkan menghadiri acara-acara undangan yang mengandung unsur kemungkaran kalau tidak mampu untuk merubahnya. Acara itu ada dua macam. Ada acara undangan yang pada dasarnya tidak ada dalam Islam, maka tidak dihadiri. Dikarenakan jelas asalnya bid'ah atau bahkan syirik. Nah, 7 harinya, 40 harian, 100 harian, dan segala macam itu. Fil asal tidak ada. Yang kedua adalah acara-acara yang asasnya ada dalam Islam. Tapi tercampur dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Nasikah, ya. Apalagi ya kawan, walimatul urs syar'i fil asl. Tapi banyak kemungkarannya, ada musiknya, ada ikhtilatnya dan segala macamnya. Maka prinsip kita barakallahu fikum, kita menghadiri di saat tidak ada itu semua. Upaya untuk menghadiri acara yang syar'i, tapi lepas dari perkara-perkara yang mungkar, terutama terkait dengan family kita, keluarga kita barakallahu fikum. Datangi sebelum acara atau setelah acara. Barakallahu fikum. Itu di antara solusinya ya qonam tina azakumullah. Dan mohon maaf enggak datang pada inti acara. Jadi kalau enggak tahu, enggak ngerti, tiba-tiba sudah datang enggak ada apa-apa, masih normal. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Sen. Apa gitu ya? Duduk, anteng sudah segala macam. Dimulai acara. Ternyata diadakan acara solawatan. Ada acara solawatannya. Ternyata yang duduk-duduk itu adalah para kiai-kiai yang siap untuk solawatan itu. Allahul musta'an. Kalau antum mampu untuk berdiri, mohon pamit kepada Fabi dan keluarga, keluar dari situ, zen. Itu diinginkan. Tapi kalau enggak mampu, ya gimana lagi ya, Pak? Banyak istighfar. Banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba, apa? Acara berikutnya, salawat. Tiba-tiba, biasa kayak gitu, berkata, salawat. Panjang, gitu, udah, gantian, berbagai, tahu-tahu, diri semuanya. Hah? Gimana? Lafaznya apa? Berdiri ketika meyakini Rasul datang. Gimana bahasanya itu? Ya kan? Alhamdulillah kan? Bangkit semuanya. Lantum di tengah-tengah mereka. Waduh, berdiri semua. Jangan berdiri, ya diam aja kayak gitu. Sambil banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana lagi nak tahu? Tapi kalau tahu sebelumnya, jangan datang pas acara yang ada kemungkaran padanya. Sebelumnya atau setelahnya, atau hari-hari sebelum dan setelahnya. Barakalawikum. Upaya untuk menyambung kerabatan, tapi tidak terkena perkara-perkara yang mengkhianati syariat. Barakalawikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sangat sering bermain internet. Apa hukumnya bermain ke warnet? Tolong dijawab. Tergantung main apa antum ini. Kalau antum ke internet atau ke warnet untuk perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang mubah, labas. Itu sarana ya, baik warnet atau punya media yang ada internet. Tapi kalau yang itu mau kan main-main dengan permainan yang enggak, ya enggak boleh ya. Sering ke warnet, dari mulai pada isya sampai jam 1 malam, ngapain? PS. Sehingga tergantung apa itu. Kalau perkara-perkara yang syar'i atau perkara-perkara yang mubah sesuai dengan kebutuhan, tidak ada masalah. Itu hanya semata-mata wadah dan sarana. Tapi kalau perkara-perkara yang melanggar, tidak boleh walaupun cuma sebentar. Barakallahu fikum. Wah. Dalam jual beli, apakah diperbolehkan menggunakan bahasa promosi seperti ini? Beli eceran harga grosir. Apakah berlebihan? Artinya dia menjual eceran, tapi dengan harga grosir gitu. Diskon gitu ya, Pak. Ini nyata apa semata-mata bualan? Misalkan harga grosir 10.000. Umumnya kalau harga eceran 15, 12 begitu. Jadi bikin promosi, beli eceran harga grosir. Artinya mau beli 1, 2 di harga sama 10.000. Mau beli grosir ya sama 10.000. Nah gitu ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah para kelas. Tidak ada masalah. Masya Allah, ini harus dipilih dan dipilah. Insyaallah. Wah, jawabannya pertanyaannya kok selesai kan ya? Insyaallah. Orang yang membaca Al-Quran tidak mengetahui isi dan maknanya, sehingga tidak bisa mentadaburinya, apakah termasuk hatinya berpenyakit? Tergantung ya, kawan. Kalau yang menjadi muskilah tidak tahu maknanya, orang tadi akan berusaha untuk mencari tahu maknanya dari terjemah Al-Quran, dari tafsirnya dan segala macamnya. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dengan tanpa menghadirkan hati, baca Quran begitu dengan tanpa kekhusyuan, dengan tanpa tumaknina, dengan tanpa tadabbur, pertanda hatinya ada penyakitnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dibedakan antara dua perkara tadi. Misalkan orang-orang yang enggak tahu bahasa Arab, tapi semangat baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi maknanya apa dia enggak paham. Itu dua pahala ya, kawan. Dan pasti orang semacam itu punya semangat untuk mengetahui artinya, dibuka terjemahannya. Sekarang, masya Allah, orang-orang yang kedua tadi emang baca Qurannya enggak serius, baca sambil itu enggak fokus kemana-mana gitu ya. Yang ini qalbuhu lahin, hati dia lalai dan menunjukkan ada yang enggak beres pada hatinya, para ulama. Sehingga yang paling bagus yang dibaca dengan tumaknina, dengan tartil, dengan khusyuk, dengan tadabbur, tahu maknanya, apalagi sudah tahu tafsirnya, yang paling afdal, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Masyaallah. Ini ada kabar Garuda ini. Anda tidak perhatian ini. Sanusat mau tanya, bagaimana jika kami menghadapi soal ujian dari Diknas yang ada pada SD SMP dalam tanda kutip salafi, yang mana saat soal tersebut bertentangan dengan keyakinan kami, dan kalau kami jawab sesuai dengan keyakinan kami maka akan salah dalam mengerjakan soal, dan kalau kami jawab sesuai dengan soal maka akan bertentangan dengan keyakinan kami meskipun akan benar dalam mengerjakan soal, bagaimana? Ya, ini enggak usah antum tanyakan, mestinya yang antum sesuai dengan i'tiqadnya antum. Ini diantara dampak negatif barakalikum tarbiyah yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, lihat. Itu kan negatif. Dia jawab. Dia tahu jawabannya gitu loh. Tapi ini enggak sesuai dengan akidah saya. Gak dijawab, salah. Nilainya jatuh. Mau jujur atau tidak? Kalau dia jujur, dia akan mengutamakan akidahnya, mengutamakan keyakinannya. Nah, pertanyaannya salah. Ya gitu ya. Nah, iya. Pertanyaannya salah. Gini semua, pertanyaannya salah. Dia akan rela dapat nilai nol. Yang penting akidahnya dia selamat. Harapan. Ketika itu orang-orang yang menghadapi demikian ya, Pak. Yang lebih baik ya jangan terjun ke arah situ. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Idza mastata'ta syai'an fajawizhu. Idza mastata'ta syai'an fata'hu. Wajawizhu ila ma tastati'u. Itu ucapan sebagian penyair ya, kawan. Kalau kamu tidak sanggup mengerjakan sesuatu, tinggalkan. Kamu lampaui, lalui menuju perkara yang kamu sanggup. Dalam perkara tarbiyah, pondasinya Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah dalam semua aspek tarbiyah yang ada. Ketika itu mampu, lanjutkan. Ketika tidak mampu, harus menerjang perkara-perkara yang haram, mundur, jangan teruskan. Barakallahu fikum. Itu prinsip yang ada ya, fanatina azakumullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Allahu ta'ala alami sawab, ikhwan. Hampir jam setengah dua. Selebihnya susah jawabnya, ikhwan. Dikarenakan memang tidak mungkin dijawab. Ada juga yang tidak tahu jawabannya. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Yang jelas masing-masing kita dituntut untuk jujur dalam semua aspek kehidupannya. Dan masing-masing orang bertingkat-tingkat dalam perkara kejujurannya, tergantung ilmunya, tergantung imannya, tergantung amaliyahnya dia dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.